ingin cinta ku berikan, ku lakukan semua mau, penuhi permintaanmu terus dan terus. Aku bukan wanita super, aku ingin juga kau sayang, aku ingin juga cinta. Stand.